Halo teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini saya akan berbagi sebuah tema suatu cerita dengan judul Lukisan Baru. Ya. Jadi ada suatu cerita, ada seorang bapak ya, seorang bapak yang memiliki nilai seni yang sangat tinggi. Bapak ini membeli sebuah lukisan dengan harga 25 juta. Seperti yang kita tahu, lukisan yang seharga 25 juta itu cukup mahal, ya. Nah, lukisan itu dipajang sama bapak ini di ruang tamunya, ya, dengan maksud agar setiap pengunjung atau setiap orang yang bertamu ke rumahnya akan melihat lukisannya tersebut. Nah, di hari pertama, ya, saudaranya mengunjungi rumahnya. Si bapak ini, si pemilik lukisan ini memuji. Bro, lihat dong lukisanku, bagus ya. Nah, akhirnya setelah dipuji, besok besok lusanya juga ada yang mengunjungi rumahnya dia bertamu. Dipuji juga lukisan ini sama si pemilik lukisan. Lihat lukisan saya bagus sekali. Ya. Sebulan berlalu, tetap juga dipuji. Tetapi apa yang terjadi? 3 bulan, kadang puji, kadang enggak. Kalau ingat muji, ya muji. Kalau enggak, ya enggak. 4 bulan, udah kadang puji, kadang enggak. Dan berjalan 6 bulan, lukisan itu enggak pernah dipuji lagi. Dan sampai lukisan itu berdebu. Ya. Dan bulan ke-7, nah, adalah seorang temannya datang, ya, seorang temannya anggaplah dari Kalimantan. Seorang temannya ini datang dan kebetulan juga temannya ini memiliki jiwa seni yang sangat tinggi. Dan ketika bertamu di rumahnya, temannya ini bilang, "Wow, Pak atau Bro, lukisanmu bagus banget. Beli di mana?" Nah, saat itulah bapak itu baru menyadari. Ternyata, oh iya, benar juga lukisan saya bagus. Ya. Jadi, teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, moral dari inti cerita di atas adalah semangat, ya. Jadi, kadang-kadang kita di waktu-waktu tertentu, di awal-awal kita mengerjakan misalnya sebuah bisnis, semangat kita itu sangat luar biasa, ya. Seperti lukisan baru tersebut. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, semangat ya, semangat melihat lukisan baru itu, ya, melihat hidup seperti lukisan baru itu. Tetapi apa yang terjadi ketika kita misalnya sudah menjalankan bisnis 3N Network ini misalnya sudah 1 tahun atau 2 tahun, kita sudah tidak melihat lukisan baru itu lagi, ya. Mungkin kita sudah agak sedikit bosan, agak sedikit jenuh, ya. Jadi teman-teman semuanya, gimana sih caranya menghilangkan kejenuhan itu? Gimana sih melihat bisnis kita itu seperti lukisan baru lagi? Yaitu adalah lihatlah orang-orang yang sudah berhasil di bisnis ini, atau ingatlah emosional waktu pertama-tama Anda menjalankan bisnis ini. Ya, karena Bapak Ibu sekalian, di bidang apapun, ya, di bisnis apapun, itu pasti ada masa jenuhnya. Ya, tetapi Bapak Ibu sekalian, tetaplah konsisten, tetaplah ingat awal Bapak Ibu join, tetaplah ingat pada impian Anda. Ya. Maka lukisan baru itu akan Bapak Ibu tetap puji setiap hari sih. Ya. Begitu juga ketika kita misalnya di awal tahun, wah, kita membuat seperti impian-impian yang sangat luar biasa, ya, membuat target. Ya, ketika sudah di pertengahan tahun, target tersebut jauh banget dari target yang ingin kita capai. Pencapaiannya tidak sesuai yang kita inginkan. Nah, di saat itulah kita juga perlu melihat lukisan baru tadi itu, Bapak Ibu. Di situlah kita perlu melihat awal kenapa kita menjalankan atau join di bisnis ini. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, konsistensi sangat penting sekali. Ya, melihat lukisan baru setiap hari sangat penting sekali untuk tetap semangat, tetap fokus untuk mencapai kesuksesan di 3i Network. Oke, sekian dari saya. Semoga cerita tersebut menginspirasi ya. Saya Wartana Bento, Gul Agency. Sukses selalu untuk kita semua. Pasikrom.